gue nya suka jadi marah. Ini gaya gue nya suka jadi marah. Karena gue kecil, bukan jagoan tengil, bukan rapper ababi, perlahan gue punya skill. Banyak yang celah-celah, yaudah sih biarin aja. Ini gaya gue, lo mau apa? Swag, single walas anti galau. Tanpa bling-bling, tapi bikin silau. Bikin lagu bagus, tanpa pakai putau. Gaya gue oke, tapi tetap selau. I'm a jerk, jerk, I mean jerkin. This game ain't easy, I'm a hustling. For the next round, I'll win. Everybody say, amen. Gak gampang goyang, fokus. Banyak ejekan, ku jalan terus. Kalau sayang tulus, kagak ngalus-ngalus. Pejantan tangguh, bukan tukang modus. Ini gaya gue gak suka, jangan marah. Ini gaya gue gak suka, jangan marah. Gaya gue gak suka, jangan marah. Gaya gue gak suka, jangan marah. What? I do what I like to do. I do what I like to do. I do what I like to do. I do what I like. Musik Indonesia berseragam. That's why I'm here. Ku buat beragam. Bukan tujuh orang boy band dengan tarian panci dasar pecundang. Kau rantangan. Hah, yang mudah beraksi. Luapan emosi imajinasi. Gerakanku delicious spaghetti. Bam bam bam, I'm a duba daging. I'm a so strong super saya. Kill the audience sama ninja. Kritik haters la la la la. Daripada berisik kau pulang sana. I'm a terminator. Yeah, I'll be back, cause I'm all size. Snapback, gue cowok keren, bukan cowok kasar. Kagak main pukul, kayak preman pasar. Ini gaya gue gak suka, jangan marah. Ini gaya gue gak suka, jangan marah. Gaya gue gak suka, jangan marah. Gaya gue gak suka, jangan marah. What? I do what I like to do. What? I do what I like to do. What? I do what I like to do. What? I do what I like. The morning light. But why do you always emphasize kids? Ini gaya gue gak suka, jangan marah. Ini gaya gue gak suka, jangan marah. Gaya gue gak suka, jangan marah. Gaya gue gak suka, jangan marah. Swag, I do what I like to do. Swag, I do what I like to do. Swag, I do what I like to do. Swag. Hei peduli setan, kata orang. Ku hanya melakukan yang asik ku lakukan. Berbahaya, di dalam gerakan percayalah. Ini menyenangkan, hari yang ku lalui. Ku nikmati, setiap saat ku jalani sepenuh hati. Gak ada matinya untuk menjadi apa yang ku ingini di sini. Sting like a bee, dance like a butterfly. Crazy young legs with me, we so damn high. Swag, dope, little bit loco. Yang penting gak ngerugiin keluarga lo. Ini gaya gue gak suka, jangan marah. Ini gaya gue gak suka, jangan marah. Gaya gue gak suka, jangan marah. Gaya gue gak suka, jangan marah. Ini gaya gue gak suka, jangan marah. Ini gaya gue gak suka, jangan marah. Gaya gue gak suka, jangan marah. Gaya gue gak suka, jangan marah.